孤なさすらい人、その手のぬくもりを感じさせて、愛はいつもライバル、旅に疲れた時から心の友と私を呼んで、信じ合う心さえどこかに忘れて、人はなぜ過ぎた日の幸せをつかんだら涙拭いて、愛はいつもララバイ、あなたが弱い時から心の友と私を呼んで、ternyata cintaku kan kuku, kini kau menjauhiku. Di sepanjang langkah kakiku, ku coba menghapus bayangmu. Aku kecewa, kau tutup pintu hatimu, hancurlah semua harapan, beri manusuk dalam dada, ternyata cintaku kan kuku, kini kau menjauhiku.